Mitra bisnis, salah satu faktor perhitungan nilai KHL atau kebutuhan hidup layak sebagai dasar dalam menentukan upah minimum adalah besaran inflasi. Kondisi ini selalu menjadi dasar dari para pekerja untuk menuntut upah minimum ditingkatkan dari tahun ke tahun seiring dengan meningkatnya inflasi. Seperti apa pandangan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo atas kondisi ini? Segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, seperti apa Bapak melihat masalah inflasi dan UMP ini? Ya, nah cilakanya ini kan memang nggak pernah turun, inflasinya nggak pernah terjadi deflasi. Deflasi itu bisa terjadi dalam satu minggu atau satu bulan, tapi setelah itu inflasinya double gitu. Jadi kalau rata-rata triwulan dan tahunan yang terjadi tetap aja inflasi. Dan seringkali dua digit minimal 11 kan gitu. Tetapi begini, kalau dia naik ya... kalau dilihat seperti itu, ya pantas memang naik terus. Cuman cilakanya kalau disesuaikan dengan inflasi, katakanlah dengan asumsi inflasi 11%. Jadi UMP kemudian dinaikkan dengan regresi begitu jadi 11% kenaikan upahnya. Nah, kenaikan upah itu kan selalu biasanya kalau ini rujukannya ke PNS kemudian ke swasta, itu dari upah pokok, tidak termasuk tunjangan segala macam. Nah, kalau gaji yang CEO puncaknya itu dirutnya, katakanlah dia gajinya paling tinggi itu 150 juta. 150 juta, kalau dia naik 10%, kan hanya 15 juta, jadi 165 juta. Artinya apa? Margin kesenjangan antara buruh dengan upah terendah dan CEO dengan gaji tertinggi itu tambah lebar aja. Ini yang harus diprotes gitu lah. Jangan upah minimumnya. Kenapa? Kalau itu kapitalis betul, itu penindas itu gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.